Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yabkau qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai, hari ini masih kita membahas tentang firman Allah. Mudah-mudahan dengan firman Allah inilah menjadikan kehidupan kita lebih merasakan kenikmatan di dunia dan begitu juga merasakan kenikmatan di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat 21 dari surat At-Taubah, yaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan mereka mengembirakan mereka dengan memberi rahmat daripadanya, keridaan dan surga, serta memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Sebetulnya ayat ini adalah menceritakan puncak kemenangan bagi kaum muslimin atau kaum mukmin yang mana Allah memberikan kabar gembira, yaitu berupa rahmat dan ridho yang kekal, dengan membahasakan pertama kali yubashir. Kata-kata ini, sosafiar, ini sering kita dapatkan perkataan bahasa Arab. Ketika orang Arab itu mengatakan absyir, absyir itu adalah mengandung arti yang dapat berita gembira, berita yang menyenangkan orang-orang pada saat itu. Makanya kata-kata absyir itu adalah terimajinasi dari perkataan yubashiruhum. Jadi sebetulnya ketika orang dapat memahami kata-kata yubashiruhum ini adalah memang ketika mendengarkan itu adalah hal yang sangat-sangat mengembirakan. Apakah itu Allah dahulukan rahmatnya? Nah, ini susah orang dapat mendapatkan rahmat itu susah. Artinya apa? Ketika seseorang itu mendapatkan rezeki, sahabat, tapi dia kalau tidak mensyukuri, maka rezeki itu akan hilang begitu saja. Lenyap. Lenyap begitu saja. Tapi kalau orang mendapatkan rahmat dari Allah, dia akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya sudah banyak yang Allah berikan saya ini perlindungan. Sudah banyak yang Allah berikan rezeki pada saat ini. Kok banyak sekali manusia itu masih banyak mengeluh? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mengeluh ini adalah dapat menghilangkan, na'udzubillah, bahkan menjauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya sepele, tapi ini dapat berindikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, seakan-akan tak tahu apa yang kita ingin capai ketika kita hidup di dunia ini. Makanya Allah mengatakan ketika Allah memberikan rahmat, jaminan surga itu, ridho Allah itu akan kita dapatkan. Tapi ketika seseorang itu mendapatkan nikmat saja tapi tidak mendapatkan rahmat dari Allah, itu belum bisa terjamin, sahabat. Tapi kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, itu akan sudah terjamin, tak akan lepas yang sudah ada di tangannya itu melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita nih Ustaz melihat di sini kalimat dengan Ustaz katakan yang pertama tadi, wabshir, kan begitu. Berikan kabar gembira, kabar gembira. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan bentuk yubashshiruhum rabbuhum. Tuhan mereka memberikan kepada mereka kabar kegembiraan. Berarti di sini menggambarkan hasil yang mengembirakan di penghujung satu perbuatan atau satu perjalanan yang dijalani oleh seorang hamba menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perlu kita garis bawahi di sini, ketika kita mampu menempuh segala kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam perjalanan hidup kita ini, itu adalah yang akan mendapatkan satu kegembiraan, di mana jalan menuju surga bukanlah satu jalan yang mudah, akan tetapi penuh dengan rintangan-rintangan. Maka terkaitlah di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sugesti kepada seorang mukmin, ya, bahwasannya rahmat, ridho, kemudian surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya itu tidak bisa diraih dengan menggapaikan tangan begitu saja tanpa ada usaha, dan kita tanpa menghadapi rintangan dalam hidup ini. Oleh karenanya haruslah kita itu mengedepankan dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan kami, San. Iya. Memang kalau kita kaji lebih mendalam lagi Satyar, artinya kadang-kadang orang mengatakan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengatakan seperti itu, dia sudah sangat mengakui bahwasannya memang betul-betul kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah betul-betul kita dalam atap rahmat Allah Subhanahu wa taala, waridwanun wa jannatin, itu insyaallah akan kita dapatkan. Karena apa? Karena itulah yang akan menjadikan nikmat kita itu abadi, maksudnya kekal kesenangan itu. Makanya ini sudah sangat jelas bahwa apa? Bahwa apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini itu untuk mencapai kehidupan yang lebih aman dan kekal senang ketika kita berada di akhirat nanti. Inilah sebetulnya konsep Islam itu. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata Allah dengan rahmatnya yubashiruhum. Artinya yubashiruhum ini juga bisa juga yu'allimuhum. Yu'allimuhum memberikan pengajaran kepada mereka apa-apa yang akan mereka dapatkan nanti ketika di akhirat kelak nanti, yaitu sebuah pahala yang pahala itu Allah berikan di dalam sebuah rumah yang bernama surga, dan sebuah rumah itulah yang akan mengisi dari pahala seorang hamba tersebut, disebabkan oleh karena dia itu selalu bersyukur kepada Allah berdasarkan keimanannya dan selalu mengerjakan ibadah pengabdian kepada Allah serta ketaatannya itu tak pernah putus ataupun pupus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Sapiar, di sini juga kadang-kadang di sini yang kita kaji saat ini ayat ini adalah dengan memakai bahasa masdar. Padahal di dalam juz 30 juz amma itu waradu anhu. Nah, kan kira-kira begitu. Ini kira-kira apa perbedaannya, Ustaz? Di sini ketika memakai masdar dan di sana itu kadang-kadang memakai fi'il. Ridwan, ya. Iya. Ridwan sama radu anhu. Iya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji dari penjelasan tafsir Mutawalli Sya'rawi, bahwasannya kata ridwan itu adalah yang sudah melekat, ya, dalam artian apa? Sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada keraguan lagi. Nah, gitu. Sedangkan orang dengan bentuk waradu anhu, Allah Subhanahu wa taala meridai perbuatannya. Jadi jelas di sini ayat ini memaparkan kepada kita bahwasannya orang yang mendapatkan berita kegembiraan ataupun yang menggembirakan itu, rahmat Allah itu akan diberikan, bukan janji-janji muluk-muluk saja. Karena apa? Ini memang dibutuhkan bagi setiap muslim yang ada di dunia ini, baik di akhirat, adalah untuk apa? Ya, untuk mendapatkan rahmat, kemudian ridwan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kedua sifat ini sudah ada di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan dari kami. Iya. Ini dikatakan di sini Ustaz Sabiar bahwasanya yubashiruhum rabbuhum. Kata-kata rabbuhum di sini adalah kata-kata dari rabbun. Iya. Rabbun ini artinya sebetulnya adalah kasih sayang. Allah memberikan hak rububiyahnya. Rububiyahnya ini yang dapat diberikan oleh semua orang dan tidak pernah ini akan kekurangan dari pemberian yang Allah berikan itu. Termasuk juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini jangan nanti ada orang menyangka pula bahwasanya sudah banyak orang mendapatkan rahmat Allah, aku pun tak dapat. Tidak begitu. Rahmat Allah itu tidak akan pernah putus. Artinya tidak akan pernah habis. Sejauh manapun, sedalam manapun orang menggarap rahmat Allah tersebut, tidak akan pernah putus ini Ustaz Sapiar. Begitu juga ridho Allah. Banyak kita rasakan keajaiban di dalam kehidupan ini ketika kita merasakan rahmat Allah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang manusia itu tidak mampu berpikir, tapi ketika dia kekuatan doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan menjadikan itu tambah mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua fase ini saja Ustaz Sapiar, ketika orang menjalani hal tersebut, ini sudah dia rasakan kenikmatan itu di dunia. Apalagi kalau dia menjalani dengan keikhlasan. Begitu Ustaz Sapiar. Iya. Jadi seperti yang kita lakukan rutinitas sehari-hari, pergi dari rumah mengajar, capek pulang, hampir tiap hari begitu. Apakah ini kalau seandainya, apakah ini bukan rahmat dari Allah? Ini adalah termasuk rahmat dari Allah. Allah saja sudah menggerakkan badan kita karena kesehatan kita, karena Allah juga tidak pernah akan putus dengan rahmat Allahnya ketika seseorang itu menjalankan penuh dengan keikhlasan seperti apa yang dikatakan Ustaz Sapir tadi. Keikhlasan, kerahmatan itulah akan datang terus menerus ketika seorang hambanya meyakini rahmat Allah itu tidak akan pernah habis, rahmat Allah itu tidak akan pernah putus. Jadi bagaimana kendala orang-orang yang mengatakan, ah kamu sajalah, kalau saya sudah malu saya di hadapan Allah, gak perlu, gak mau saya lagi, udah lama saya. Bagaimana ini Ustaz Sapir, kalau ada orang-orang yang mengatakan seperti itu? Ini berarti memang betul-betul kalau kita kembali itu sebetulnya dia telah melakukan kezoliman terhadap dirinya sendiri. Oh, telah melakukan kezoliman. Kenapa begitu Ustaz Sapir? Karena dia menganggap bahwasannya perbuatannya itu sudah mempunyai batas sampai tujuan, kan begitu. Sementara dia meminta atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tak mau. Itu melakukan kezoliman, kan begitu. Jadi harapan kita di sini adalah orang ini yang melakukan kezoliman itu sangat didurhakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita tangkap dari pesan ayat yang kita kaji ini adalah bahwasannya Allah itu memberikan rahmatnya yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini dan di akhirat. Rahmat ini tidak pernah akan putus kepada hamba-hambanya tanpa ada kecuali. Kan tetapi mereka tidak akan mendapatkan rahmat, ya, akan hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ayat ini digandengkan rahmat dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tambahan kami, Ustaz. Iya. Masalahnya Ustaz Sapir, kadang-kadang biasanya manusia itu yang memiliki banyak kenikmatan dalam hidup ini takut kalau nikmat itu tidak kekal bersamanya. Alias apa? Alias hilang. Hilang pada suatu hari. Hal ini jugalah merupakan beda lain dari nikmat surgawi tersebut. Sebab di surga nanti tidak ada kecemasan ataupun rasa takut. Ataupun rasa takut kalau memang betul-betul kita kalaupun nikmat itu hilang begitu saja, maka tidak akan pernah kita merasakan ketika kita di surga nanti. Iya. Kalau di dunia iya. Disinilah Allah berikan uji coba. Mudah-mudahan dengan cobaan itu kita akan terus meyakini rahmat Allah itu akan terus mengalir kepada kita. Mudah-mudahan itu sajalah yang dapat kita, itu sajalah yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita merasakan kebermaknaan arti dari hidup kita sehari-hari ini dengan kita hiasi kita hiasi dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.